bintang sedang apa kau duhai sayangku. Di sini angin menyampaikan salammu, salam sayang, salam sejuta cinta dan rindu. Sabar, sabar, sabarlah sayang. Semua ini kan cepat berlalu. Sebutlah namaku di setiap nafasmu. Ku kan datang kepadamu, sayang. Segenap rasamu, dan rasakan aku membelaimu. Pejamkan